Apa yang terjadi tahun ini, jangan diingkari, simpan dalam hati. Jadikan itu suatu kenangan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Siapkan dirimu, sambut tahun baru, mari menghitung waktu. Di masa depan, apa yang terbaik tahun ini haruslah kita syukuri, jangan sampai lupa diri. Apa yang belum kita dapatkan haruslah diperjuangkan sampai darah penghabisan. Siapkan dirimu, sambut tahun baru, mari menghitung waktu. Suara trompet di mana-mana mengajakmu bersama untuk bersukaria. Tua muda semua asik bergembira, merayakan datangnya harapan. Suara kembang api menyala, dari desa sampai kota di mana-mana, semuanya tenggelam dalam euforia. Berpesta pora sampai sunrise tiba. Siapkan dirimu, sambut tahun baru, mari menghitung waktu. Suara trompet.